Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin la yumkin amma ba. Matbila rahimani Allah wa yakum. Kita lanjutkan daurah kita di pertemuan ke-9 belajar kitab Al-Yaqut An-Nafis. Kita masuk di bab qasar dan jamak. Qasar ketika safar, kemudian jamak ketika safar, kemudian jamak karena hujan dan sakit. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala al-qasru bis-safari wal-jam'u bihi wa bil-matari wal-marudi. Itu qasar karena safar dan juga jamak karena safar, juga jamak karena hujan dan karena sakit. Al-qasru qasar. Al-qasru antu sholla az-zuhru awil asru awil isya'u rak'ataini, yaitu melaksanakan sholat zuhur atau asar atau isya 2 rakaat. Ya, sholat yang 4 rakaat dilaksanakan 2 rakaat. Wa huwa jaizun lil musafiri faqat. Mengqasar sholat hukumnya jaiz, jawaz bagi musafir saja. Bi ahada asyara syaraton, dengan 11 syarat. Jadi hukumnya bukan mustahab dalam mazhab. Rusah-rusah itu dihukumi jawaz. Karena yang afdal adalah asalnya ya. Asalnya tidak mengqasar ya, itu yang afdal. Syarat-syaratnya yang pertama, an yakuna safaruhu marhalataini. Safarnya sejarak 2 marhalah. Jarak tempuhnya adalah 2 marhalah. 2 marhalah adalah, situ disebutkan ya, jalan kaki. Mil Hasyimiyah. Bisa dikonversi sekitar 83 km. Ini safarnya harus safar yang safar tawil ya. Safarnya safar tawil. Yaitu perjalanan 2 hari atau 2 malam ya. 2 hari atau 2 malam. Atau ya sehari semalam atau 24 jam. Atau ya 24 jam ya. Ada yang mengkonversi 83, ada yang 8, kalau di Muknis Jalis itu 89,40. Yaitu maksudnya perjalanan 24 jam dengan perjalanan apa? Binatang atau binatang tunggangan dengan membawa beban ya. Jadi misalnya unta membawa beban. Nah, ini kalau jalan nanti 24 jam itu sekitar 2 marhalah. Yang kedua, wa'an yakuna mubahan. Sehingga tadi kalau enggak ada 2 marhalah, belum boleh qasar. Harus safarnya harus tawil. Kemudian yang kedua, wa'an yakuna mubahan. Maksudnya adalah safarnya, safar yang mubah. Safar mubah itu safar yang tidak haram. Sehingga mencakup safar wajib. Misalnya haji pertama kali, haji Islam, kemudian safar sunnah misalnya untuk silaturahim, dan safar mubah itu sendiri, misalnya bisnis jual beli atau safar makruh, yaitu safar sendirian. Nah, itu semua boleh mengqasar. Adapun safar maksiat, ya, yaitu safar yang dari awalnya sudah dilakukan untuk tujuan kemaksiatan. Atau safar maksiat bisa dari awalnya maksiat, bisa dalam perjalanan mengubah niatnya menjadi safar maksiat. Maka ini tidak boleh dia mengqasar. Ya, misalnya dia safar untuk berjudi, safar untuk berzina dan seterusnya. Karena ar-rukhsu la tunatu bil ma'asi. Rukhsah itu tidak dikaitkan dengan kemaksiatan. Kalau orang bermaksiat enggak bisa diberi rukhsah. Di antara safar makruh juga safar untuk berdagang kain kafan. Karena berdagang kain kafan itu dalam mazhab dihukum makruh, sehingga safarnya juga makruh. Katanya karena nanti kalau apa dagang kain kafan itu mengharapkan banyak kematian kaum muslimin. Ada yang mengatakan seperti itu ya, Allah Ta'ala alam bisawab. Baik, berikutnya wa ilmuhu bi jawazi al-qasri. Dia mengetahui bahasanya mengqasar itu hukumnya boleh jawaz. Ya, misalnya gambarannya bagaimana? Ya, dia mengetahui ada orang-orang sedang mengqasar salat, dia ikut-ikutan. Nah, kemudian dia ikut-ikutan salat 2 rakaat. Tapi dia enggak tahu hukumnya, bahasanya qasar itu boleh maka tidak sah. Dia harus apa? Dia mengetahui bahasanya qasar itu hukumnya boleh. Kemudian wa niyatuhu iyyahu, yaitu niat qasar. Maksudnya niyatuhu iyyahu itu ya qasar tadi. Kembali ke qasarnya. Aindal ihrami, ketika yaitu takbiratul ihram. Jadi berarti ini dibarengkan dengan niat-niat yang muktabar kemarin, ada qasdu, kemudian ta'yin, ya, fardu ya fardiyah. Kemudian tambah ini apa? Maqsuratan di qasar. Jadi ini syarat, sehingga enggak bisa kalau niatnya misalnya sebelum takbiratul ihram atau misalnya setelah takbiratul ihram baru niat, maka tidak sah. Jadi harus niat qasarnya itu ketika takbiratul ihram. Yang berikutnya wadawa musafari tadi, niat qasar itu bisa disebutkan di catatan kaki seperti niat sholat safar atau sholat zuhur 2 rakaat. Wadawa musafari ila tamami sholah. Masih dalam kondisi safar sampai selesai sholat. Seandainya seorang naik kapal atau perahu, kemudian dia perahunya sampai di pemukimannya ya, daerahnya. Yang dimana sampai di daerah yang di situ dia sudah tidak boleh mengqasar, atau ragu-ragu sudah sampai atau belum, atau dia meniatkan iqamah, maka atama, maka dia menyempurnakan. Maksudnya ya, dia ada daerahnya. Nah, daerah ini kalau dia ada saat di situ, dia sudah boleh mulai apa? Mengqasar. Ketika dia ini sebenarnya bagusnya itu yang ini kan berkaitan dengan untuk menjelaskan taklik ini kan apa? Membahas ini dulu, kapan dibolehkan qasar. kan dibolehkan qasar itu ketika dia sudah melewati daerahnya ya, atau keluar dari batas dari pagar. Nah, ketika dia misalnya posisi pulang dari safar sampai di daerahnya yang dia ila ma la yajuzu al qasru, sampai di area yang situ enggak boleh qasar. Belum boleh qasar. Ketika dia mau berangkat safar ya. Ini daerah ya, kampung. Nah, kemudian kalau dia berangkat safar, kapan dia boleh mengqasar? Ketika sudah meninggalkan daerahnya. Kalau ada pagernya, keluar pagar lah. Nah, kalau belum keluar pagar, berarti apa? Belum boleh qasar. Nanti ada di syarat berikutnya. Cuman ta'liq ini berkaitan dengan itu. Nah, kalau dia itu ketika misalnya pulang dari safar, sudah sampai di daerah atau area yang kalau dia mau berangkat safar itu belum boleh qasar di situ. Berarti gampangnya sudah masuk areanya. Maka kalau sudah sampai situ, ya, kondisi pertama. Kondisi kedua, dia ragu-ragu sudah sampai atau belum. Kondisi ketiga, dia niat iqomah. Dia niat iqomah. Dan niat iqomah itu bisa dia misalnya, dia pergi ke satu daerah, kemudian berniat iqomah. Saya dari Yogyakarta, dia safar ke Surabaya, sampai di situ dia niat iqomah. Sampai Surabaya, niat iqomah. Begitu dia niat iqomah, kalau dia posisinya sholat, dia nggak boleh mengqasar. Karena sudah tidak dawam safar. Jadi qasar ini dibolehkan ketika statusnya masih musafir. Nah, gimana gitu. Kalau statusnya sudah nggak musafir, dia nggak boleh qasar. Kapan statusnya hilang dari... Kapan statusnya tidak musafir, diantaranya dia misalnya pulang ke daerahnya, sudah sampai daerahnya, sudah enggak musafir, sehingga dia enggak boleh qasar di situ. Atau dia pergi ke satu daerah, safar ke tempat lain, di situ langsung dia niat mukim. Ya, pergi ke Surabaya, sampai situ dia niat mukim. Enggak boleh dia mengqasar kalau sudah niat mukim. Ya, tadi ada tiga keadaan. Maka dia atama, kalau seperti itu harus menyempurnakan 4 rakaat. Misalnya dia belum sampai daerahnya sudah takbiratul ihram, kemudian perahunya atau kapalnya berjalan, kemudian apa? Sudah sampai daerahnya, dia harus menyempurnakan apa? Menyempurnakan 4 rakaat. Allahu a'lam bishawab. Ya, sebagaimana di Munis Jalis disebutkan wa in kana ba'da syuru' fiha wajib 'alaihi itmam. Kalau dia sudah mulai sholat kemudian sampai di daerahnya, wajib dia itmam, wajib 4 rakaat. Karena apa? Status musafirnya sudah hilang. Wa alla yaqtadi bi mutimmin fi juz'in min sholatihi. Di antara syaratnya dia tidak bermakmum kepada imam yang mutim. Imamnya melaksanakan 4 rakaat. Nanti dia enggak boleh kemudian makmumnya 2 rakaat mengqasar. Baik itu dia musafir atau baik itu dia musafir apa atau mukim, imamnya tadi ya. Kan tidak mesti yang mutim itu dia mesti mukim kan. Dia musafir, tapi dia enggak mengqasar. Nah, kemudian sama sesama musafir, imamnya musafir tapi tidak mengqasar salat 4 rakaat. Kemudian ada musafir lain jadi makmum. Ya, apakah boleh musafir yang makmum ini salat qasar? Dia musafir iya, tapi imamnya juga musafir tapi imamnya tidak mengqasar, maka makmumnya enggak boleh qasar. Karena ini makmumnya walaupun musafir dia mutim ya melakukan 4 rakaat. Disebutkan di ibarah fi juz'in min sholathi. Pokoknya kalau dia menjumpai sang imam ya masih dalam keadaan sholat, maka dia harus menyempurnakan. Jadi imam ini sholatnya 4 rakaat. Kemudian imam ini Kemudian imam ini sudah mau salam, si makmum takbiratul ihram. Jadi pas makmum takbiratul ihram menjumpai imam, yaitu salam. Ya. Berarti masih menjumpai imam, belum selesai sholat. Walaupun di ujung sholat, maka dia harus menyempurnakan 4 rakaat si makmum tadi. Ya. Ya, seperti dia. Kemudian wa'ala yaqtadi bimasbukin fi safarihi. Kemudian tidak bermakmum kepada imam yang dia diragukan safarnya. Jadi imam ini ragu-ragu. Ini afan. Makmumnya apa? Ragu-ragu. Makmum ragu-ragu tidak tahu. Ini imamnya ini musafir atau bukan? Nah, kalau seperti itu maka dia wajib atau menyempurnakan 4 rakaat. Dia wajib menyempurnakan 4 rakaat kalau ragu-ragu ini musafir atau bukan, ya. Kemudian kalau misalnya dia sudah menyangka ini musafir. Ya, dia menyangka tadi ragu-ragu, ini imamnya musafir atau bukan. Sekarang makmumnya sudah punya prasangkaan kuat, ya, punya zon, dia musafir. Oh, ini musafir nih. Tapi dia ragu-ragu makmumnya. Dia musafir tapi ragu-ragu. Ini dia mengqasar atau enggak imamnya? Ya. Nah, dia ini mengqasar atau enggak? Jadi bingung, enggak tahu kan. Maka dalam kondisi ini dia boleh mentaklik niatnya, ya. Dan ini pengecualian sahnya taklik dalam niat. Niatnya asalnya enggak boleh ditaklik, tapi di kasus ini dia boleh, ya. Dia dicatat kaki juga ada. Ya, dia mengatakan ya jika si makmum itu mengatakan kalau si dia meniatkan kalau imamnya ini mengqasar, saya mengqasar, gitu loh. Jadi dia nanti perhatikan. Ya, nanti kalau ini imamnya qasar, ya saya qasar. Kalau imamnya mutim, ya saya mutim, gitu. Ya, niatnya enggak tegas. Dan di bab ini dibolehkan. Yang pada asalnya mentaklik niat tidak boleh, ya, tidak sah. Wa'an yaqsida. Wa'an yaqsida maudi'an ma'luman. Dia menuju tempat yang telah diketahui. Ya. Ya, sejak awalnya dia safar itu memang menuju satu tempat yang diketahui. Yaitu diketahui bahasanya jaraknya 2 marhalah tadi, ya. Meskipun tidak ditakyin. Jadi hanya ditentukan arahnya. Saya ingin menempuh perjalanan ke arah sana, misalnya 100 km. Kemana tempatnya? Ya, tidak tahu. Pokoknya arahnya sana, daerah area sana. Nah, itu masih boleh. Sebenarnya ditaklik, misalnya ingin menuju Hijaz. Hijaz itu kan luas. Kalau kita misalnya ingin menuju Jawa Timur misalnya, seperti itu misalnya, atau daerah mana, tapi enggak ditakyin tempatnya mana. Nah, itu masih boleh, akan dengan syarat tadi diketahui jaraknya sudah itu mencapai 2 marhalah. Kalau yang enggak boleh itu yang tujuannya dan jaraknya enggak diketahui. Saya musafar pergi, pokoknya kemana enggak tahu. Sana ke sana ke sana, itu nggak bisa. Namanya haim. Haim itu tujuannya tidak jelas. Di antaranya haim, kemudian orang yang mencari misalnya mencari budaknya yang kabur. Nah, ini kan enggak tahu nanti berapa lama. Bisa jadi mencarinya jauh, sampai 100 km, tapi kan dia enggak tahu ketemunya di mana, selesainya kapan. Nah, ketika nanti sudah dia misalnya sudah melampaui jarak jauh pun ya, dia di sini karena tidak jelas ya, tidak di marah apa masafahnya jaraknya tidak ditayin dari awal, maka tidak bisa. Wa an yataharoza amma yunafi niyatal qasri. Dia menghindari sesuatu yang bertentangan dengan niat qasar. Nah, di sini contohnya niat itmam. Atau ragu-ragu. Ini dia menghindari niat untuk menyempurnakan 4 rakaat, atau dia ragu-ragu ini mau qasar atau mutim. Atau diantaranya kalau dia bermakmum, kemudian imamnya bangkit di rakaat ketiga. Makmumnya ragu-ragu. Ya. Ini imam itu salah, lupa, atau memang imamnya ingin ingin mengerjakan 4 rakaat. Ini termasuk, berarti ada taradud di situ niatnya. Wa'ala yasuka fiha. Ya, tidak ada keraguan di dalam niat qasar fiha, yaitu fi niat al-qasar. Misalnya dia ragu-ragu dalam hal apakah tadi sudah niat qasar ketika takbiratul ihram. Jadi ragu-ragu, ini tadi sudah niat qasar belum ya? Pas takbiratul ihram. Maka kalau seperti itu, ya dia harus menyempurnakan 4 rakaat. Karena dia ragu-ragu, ya ragu-ragu apa? Niat qasar belum. Berikutnya, wa an yakuna safaruhu li ghoradin sahihin. Safarnya untuk tujuan yang dibenarkan syariat. Seperti dalam urusan agama, safar untuk haji. Urusan dunia, safar untuk bisnis. Bukan untuk jalan-jalan saja atau melihat-lihat daerah. Ya. Ya. Karena kalau tanazuh saja, di sini tamasa, yang tidak ada apa istilahnya hajatnya sebenarnya di situ, maka ini bukan gharad yang bisa untuk safar ya. Jadi kalau ibadah haji, umroh, silaturahim, kalau untuk dunia tijarah, tijarah, kemudian kalau tanazuh ya, kalau tamasa ini refreshing itu atas rekomendasi dokter ya. Tapi kalau tanazuh tamasa enggak ada rekomendasi dokter, bukan untuk tujuan yang bisa dimaklumi tujuannya, enggak ada tujuannya, pokoknya ya senang-senang jalan-jalan aja. Ini enggak bisa, bukan satu sebab untuk dia bisa bersafar. Jadi kalau ada rekomendasi dokter misalnya, ya dia misalnya penat pikirannya, ya stres atau apa, dan semisalnya kemudian disuruh refreshing, nah itu bisa. Tapi kalau orang normal biasa di sini tidak ada tujuan yang bisa diterima, maka nggak bisa dia mengqasar. Karena tujuannya bukan warad yang sahih. Kemudian wa an yujawiza as-sura fil musawwarah. Ini tadi yang kita singgung, kapan dia boleh mengqasar? Karena rukhsah ini kan berlaku bagi musafir. Maka setelah dia melewati pagar. Yang pagar itu memagari daerahnya. Semisal dengan itu parit ya, jadi batas dari daerah. Fil musawarah pagar kalau memang ada pagarnya ya. Meskipun pagarnya hanya satu sisi saja arah dia pergi. Wa illa, jika tidak demikian maka wal umron, yaitu yujabiza al umron, bangunan-bangunan. Bangunan-bangunan di arah yang searah dengan kepergiannya, meskipun diselingi oleh reruntuhan-reruntuhan. Wafi kemudian wairiha, selain dengan itu selain apa yang ada pagernya atau parit atau misalnya jembatan. Ini untuk memastikan bahasnya dia itu sudah keluar dari daerahnya. Al-jam'u fi safari, jama' karena safar. Al-jam'u antu sholla al-asru fi waqti zuhri wal 'isya'u fi waqti al-maghribi taqdiman. Au tusalla az-zuhru fi waqti al-'asri wal maghribu fi waqtil isya'i ta'khiran fa yajuzu lil musafiri bi syurutin. Jamaah adalah melaksanakan salat asar di waktu zuhur. Di salat asar dilaksanakan di waktu zuhur bersamaan dengan salat zuhur. Kemudian dan wal isya di waktu maghrib, melaksanakan sholat isya di waktu maghrib, ini namanya takdiman, namanya jamak takdim. Au tusalla az-zuhru fi waqtil asri, atau sholat zuhur dilakukan di waktu asar, wal maghrib dan sholat maghrib fi waqtil isya dilakukan di sholat isya, namanya jamak takhir, takhiron. Sawa sudah dipahami ya. Wa yajuzu lil musafiri bisyurutin. Boleh seorang musafir menjamak salat dengan beberapa syarat berikut. Dan nanti syarat untuk jamak takdim berbeda dengan syarat jamak takhir. Kalau syarat jamak takdim lebih banyak, syarat jamak takhir hanya sedikit atau dua. Fa syurutu jam'i takdimi, syarat jamak takdim sitatun, ada enam. Yang pertama, al-buda'atu bil-ula, dimulai dari sholat yang pertama, yang apa? Yang awal. Misalnya, menjama' asar dengan zuhur, jama' takdim ya. Sehingga asar dilakukan di waktu zuhur, harus melakukan sholat zuhur dulu. Al-ula itu yang zuhurnya. Kalau maghrib sama isya, yang ula adalah yang maghrib. Nggak boleh dibalik. Misalnya sholat asar dulu baru zuhur. Istilah lainnya apa? Tartib ya. Di ibarat lain biasanya tartib. Di sini al-buda'atu bil-ula. Kalau dibalik bagaimana? Ya kalau dibalik, misalnya asar dulu baru duhur, ya asarnya nggak sah. Yang sah duhurnya. Kemudian asarnya harus diulangi. Diulangi ya sholat lagi. Ya sholat lagi. Atau nanti misalnya sholat pada waktunya. Ya dicatatkan juga ada ya, kalau dia ada rinciannya. Kalau dia mendahulukan sholat yang kedua, misalnya asarnya didahulukan, kalau dia aliman amidan, mengetahui hukumnya dan dia sengaja, maka batal sholatnya, sholat asarnya. Kalau dia nggak tahu hukumnya, jahil yang ma'zur, pokoknya nanti ada tulisan jahil, jahil, jahil itu ya yang ma'zur ya. Aunasian dia lupa, maka jatuh menjadi sunnah mutlak. Yang asar tadi ya jadi sunnah mutlak. Jadi sunnah mutlak jika dia tidak punya hutang sholat yang sama ya. Jadi malam takun alai faitatun atau faitatan min nau'iha. Kalau dia punya hutang itu maka jadi kodok ya. Jadi apa? Jadi dia mengkodok ya untuk hutang tadi. Kemudian waniyatul jam'i fiha, niat untuk menjamak sholat fiha, yaitu di dalam ha kembali ke ula ya, ke ula, al-ula. Maksudnya kapan niat jamaknya, ketika, kapan niat jamak takdim, ketika apa, sholat yang pertama, meskipun bersamaan dengan salam. Jadi tidak disyaratkan untuk niat jamak takdim ini kemudian bareng dengan takbiratul ihram. Tidak disyaratkan berbarengan dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Bedakan dengan qasar. Qasar wajib bareng dengan takbiratul ihram. Kalau jamak tidak. Ini jamak takdim tidak wajib bareng takbiratul ihram. Sehingga ketika takbiratul ihram dia belum niat tidak apa-apa. Nanti kemudian pas ruku atau pas apa. Intinya belum selesai sholat yang pertama. Sholat zuhurnya. Ya, dia sholat zuhur, ya. Dia sholat zuhur, kemudian terbersit keinginan untuk menjamak takdim. Nah, itu berarti masih bisa, asalkan belum selesai sholatnya. Walau ma'as salam, pas salam niat, nah, baru itu masih bisa. Salam yang pertama ya. Kalau salam kedua sudah selesai sholatnya. Salam yang pertama. Wal muwalatu bainahuma. Harus muwalah. Di antara sholat pertama dan sholat kedua. Sholat zuhur selesai, segera sholat asar. Ya boleh ada fasal, jeda yang panjang. Yang jeda panjang ini bisa seukuran bisa melakukan sholat dua rakaat minimal sah. Nah itu nggak boleh melampaui itu. Misalnya sholat dua rakaat itu misalnya 4 menit misalnya, maka nggak boleh lebih dari 4 menit jeda antara sholat pertama dan sholat kedua. Kalau jedanya sedikit tidak mengapa. Misalnya dia wudu, tayamum, kemudian cari debu ya yang sebentar itu dan perbuatan lain yang tidak panjang tidak lama. Di sini di catatan kaki disebutkan dia untuk sholat qobliyahnya bisa dilihat yusholli qobliyah dzuhri, sholat qobliyah zuhur. Kemudian sholat fardu zuhur, summa zuhuri, summa al-zuhro. Kemudian habis itu sholat asar. Habis sholat asar, ba'diyah zuhur. Ya. Kemudian sunnah asar. Ya, bisa seperti itu ya. Jadi ba'diyah zuhurnya itu ditempatkan setelah asar ya. Ya. Karena tadi kan apa agar tidak terjadi jeda panjang tadi salatnya bagaimana kalau qabliyah zuhur kan enggak mempengaruhi mualah karena belum salat zuhur. Nah, masalahnya antara salat zuhur dan salat asar tidak boleh terjeda panjang. Tadi sebutkan tidak boleh terjeda melebihi apa seukuran salat dua rakaat ringan. Padahal dia ingin sholat qabliyah zuhur, ya kan? Kalau dia qabliyah zuhur nggak ada masalah, belum mulai sholat zuhur. Kemudian habis sholat zuhur, kalau dia ba'diyah zuhur, kemudian baru sholat asar, maka terjeda dua rakaat tadi. Nah caranya, yaitu setelah sholat zuhur, langsung sholat asar dulu, baru kemudian mengerjakan ba'diyah zuhur. Nah maksudnya seperti itu. Lihat di catatan kaki, itu ada summa-summa. Kemudian mualah ya, tidak boleh dijeda lama, tidak boleh jeda lama. Wadawa mul udri ila tamamil ihrami bisaniyah. Uzurnya masih ada sampai selesai takbiratul ihram salat kedua. Ya ini mirip yang qasar tadi. Contohnya kalau dia mukim sebelum itu, maka enggak boleh menjamak. Ya, misalnya selesai sholat pertama, habis itu dia sampai di pemukimannya atau dia niat mukim, maka nggak bisa jamak. Karena uzurnya itu dia harus masih ada ketika takbiratul ihram sholat yang kedua, yaitu takbiratul ihram sholat asar. Misalnya contohnya zuhur dan asar. Dan di sini di saran kaki disebutkan tidak disyaratkan yaitu takbiratul ihram pertama itu tidak disyaratkan posisi safar ya. Kalau ahrama biha bil iqamah summa safara fa nawa kafa. Nya dia misalnya dia misalnya naik perahu ya. Kemudian dia takbiratul ihram, kemudian perahunya mulai bergerak meninggalkan daerahnya, kemudian nanti setelah itu dia boleh menjamak. Oh, alam suap. Gambarannya seperti itu. Ya, meskipun ini di Munis Dalis pun ya, yang menulis ya orang sekarang ya. Wabidhu ta'ala saya Abu Hamzah. Ini contoh-contohnya masih mesti perahu, safinah. Ya, dicontohkan apa? Yang lainnya. Karena kalau yang lainnya mungkin apa itu susah untuk apa melaksanakan rukun-rukunnya. Misalnya di bis enggak bisa. Kalau di perahu kapal itu kan bisa. Bisa sempurna gerak-gerakannya. Gerakannya bisa sempurna. Allahu a'lam. Baik, kemudian wa dhonu sihatil ula. Ada dhon yang pertama sah. Nah, contohnya apa? Ini wanita yang mutahayyirah. Ya, atau mutahayyirah. Wanita yang mustahadhah, ya, mutahayyirah, maka tidak menjamak. Karena ada kemungkinan nanti dia itu haid di waktu pelaksanaan sholat pertama. Itu harus ada dzan sahnya yang pertama. Kemudian wal ilmu bijawazi al jam'i, tadi sama ya, qasar. Dia mengetahui bolehnya menjamak. Tadi contohnya sama. Kalau dia melihat orang-orang menjamak sholat kemudian ikut-ikutan, tidak sah kalau dia tidak tahu tentang hukum kebolehan menjamak. Itu jamak takdim ada 6. Sekarang jamak takhir cuma ada 2, lebih ringan ya. Wa syurutu jam'i takhiri isnani. Ada 2 saja. Kalau jamak takhir yang pertama yaitu niyatuhu qabla khuruji waqtil ula. Niat sebelum keluarnya, sebelum habisnya waktu sholat yang pertama. Waktu ya, lihat waktu. Waktu sholat pertama. Misalnya dia ingin jamak takhir sholat asar. Zuhur. Zuhur di jamak takhir dengan asar. Berarti dia di waktu zuhur kan enggak sholat zuhur. Karena mau dilakukan di waktu asar. Nah kapan dia harus niat? Ya niatnya sebelum waktu zuhur habis. Ya, kalau dia enggak niat di situ berarti ya dia namanya menunda waktu, menunda sholat, mengakhirkan sholat di luar waktunya. Ya, kok dilakukan di sholat, kok dia kok sholat zuhur di waktu asar tanpa niat untuk menjamak takhir, ya berarti dia namanya apa? Mengakhirkan waktu tanpa uzur. Ya. Mengakhirkan sholat di luar waktunya tanpa uzur. Ya kan menjamak ya harus niat dulu. Ya, makanya itu pentingnya apa? Niat. Ya, pentingnya apa? Niat. Kalau enggak niat ya dosa, berarti dia melakukan apa? Sholat di luar waktunya. Tapi kalau niat ya diberi uzur. Nah, dibolehkan. Dan ini meskipun tersisa waktu seukuran 1 rakaat. Ya. Bukan seukuran 2 rakaat tapi 1 rakaat menurut Ibnu Hajar. Tapi kalau menurut Ar-Romli harus ketika niat harus tersisa waktu mencukupi untuk sholat. Misalnya dia ingin menjamak zuhur sama asar, dijamak takhir. Niatnya itu kalau menurut Ibnu Hajar mepet itu masih bisa. Misalnya kurang 1 rakaat itu misalnya 2 menit. Kurang 2 menit boleh dia niat untuk jamak takhir. Tapi kalau menurut Ar-Romli enggak boleh. 2 menit tidak bisa mencukupi untuk melaksanakan sholat zuhur. Paling enggak 5 menit. Karena 5 menit masih bisa. Nah, harus apa? Seperti itu. Mahum dari ta'lik ini biasanya ta'lik dari qadru rakaat itu harus tersisa paling tidak bisa melaksanakan 1 rakaat mahfumnya. Kalau sudah mepet untuk 1 rakaat saja enggak bisa, berarti tidak boleh apa? Niat. Mahfumnya seperti itu tapi belum bisa kita pastikan. Ya, kalau di Mu'nizalis juga mengisyaratkan seperti itu ya. Dia minimalnya itu, tersisa 1 rakaat. Kalau menurut Ar-Romli, harus tersisa, boleh, tersisa bisa melakukan untuk sholatnya. Misalnya zuhur 4 rakaat. Baik, kemudian wadawa mul udri ila tamami saniyati, sama yaitu masih ada udzur ketika di sholat yang kedua. Tamam sholat ula wasaniyah. Tamam ila tamam sholat al-ula wasaniyah dan yang kedua. disyaratkan kaki saatnya dia menjadi mukim di tengah-tengah sholatnya, maka di situ yang pertama itu menjadi qadha. Di munisalis ibarohnya, falau aqoma qabla fi'lihima, sehingga seandainya dia mukim sebelum melakukan keduanya, ya, maka batola al-jam'u, jamaknya batal. Kemudian sholat yang tabi'ah, yaitu zuhur yang pertama, atau maghrib, menjadi kodok, ya, menjadi kodok, tapi tidak dosa. Ya, syaratnya hanya dua itu, tidak disyaratkan tartib urut, ya, tidak. Sehingga kalau jamak tahir, apa boleh dibalik, ya. Kita misalnya ingin menjamak maghrib dengan isya, jamak tahir. Kita sampai di tempat tujuan, misalnya sudah pada jamak isya, maka boleh untuk sholat isya dulu, baru maghrib. Karena jamaah tahir tidak disyaratkan untuk apa tartib, tidak disyarat untuk apa al-buda'ah bil-ula. Ya, meskipun yang afdol tetap sholat maghrib dulu yang tartib. Kemudian tidak disyaratkan yaitu muwalah. Kalau diselingi panjang berarti tidak mengapa. Al-jam'u bil matar, jamak karena hujan. Al-jam'u bil matari kal jam'i bis safari. Jamak karena hujan sebagaimana jamak karena safar. Lakinnahu la yajuzu ila taqdiman faqat. Tetapi jamak karena hujan tidak boleh kecuali hanya jamak takdim, enggak boleh jamak takhir. Ya, karena apa? Nanti terkadang itu hujan kayak berhenti kan. Ya, sehingga dia enggak boleh jamak takhir. Sebelum misalnya maghrib dan isya, ya, kalau jamak takhir kan nanti bisa jadi sebelum isya sudah hujannya berhenti. Ya, kok di jamak takhir, ya. Makanya ini hanya boleh jamak takdim saja. Bisuruti jam'i takdimi bisafari ma'a wujudil matori indal ihrami bil'ula. Bil'ula, oh enggak ada lanjutannya. Jadi ini nanti bil'ula dan sampai bisaniyah ya. Jadi syaratnya apa? Jamak takdim karena hujan sama seperti jamak takdim karena safar tadi. Sama, ya. Ditambah ma'a wujudi, ditambah al-mator adanya hujan ketika diktakbiratul ihram yang pertama dan ketika sudah salam dari sholat pertama tahalul, kemudian berlanjut sampai takbiratul ihram sholat kedua. Nanti kalau sudah takbiratul ihram sholat kedua, di situ pokoknya ketika takbirul ihram masih ada hujan, maka itu boleh. Kemudian setelah takbirul ihram selesai, dia misalnya ruko, hujannya berhenti, enggak masalah. Ya. Jadi di situ memang harus diberi tambahan tuh inda takbiratul ihram bil ula wa tsaniyah. Sebenarnya disebutkan di catatan kaki wadawa mu ilal ihram bis tsaniyah. Jadi hujan itu harus ada di empat tempat ya. Satu di takbiratul ihram salat pertama, dua ketika salam salat pertama, tiga ketika salam tiga ketika takbiratul ihram salat kedua, empat di antara salam pertama dan takbiratul ihram salat kedua. Al-jam'u bil maradi jamak karena sakit. Ikhtara An-Nawawiyyu wa ghairuhu jawaza al-jam'i bil maradi taqdiman wa ta'khiran bi syurutil jam'i bis safari. An-Nawawi rahimallahu taala dan yang lainnya, dan ini mazhabnya Imam Ahmad. Yang lainnya semisal Ibnul Muqri. Kemudian sebelumnya ada Al-Isnawi. Itu berpendapat bolehnya menjamak sholat karena sakit. Ya, karena apa? Sakit. Sakit yang seperti apa? Sakit yang memberatkan. Yang nanti kalau dia mengerjakan masing-masing sholat fardu di waktunya itu menjadi berat baginya. Lebih dari sekedar beratnya apa? Berjalan untuk menuju tempat sholat ketika hujan. Di Munizalis juga di catatan kaki, sakit yang yaitu tubihu al-julusa fi sholatil fardhi. Ya, sakit yang seperti apa yang membolehkan menjamak? Sakit yang membolehkan untuk duduk. Sakit yang membolehkan untuk duduk ketika sholat fardu. Sholat fardu harusnya berdiri, tapi boleh duduk karena sakit. Nah, sakit yang seperti itu ini bisa membolehkan jamak menurut An-Nawawi dan Fuqaha Syafi'iyah yang lainnya. Meskipun dalam pendapat muktamad tidak boleh. Kemudian jenisnya takdiman wa ta'khiran bisuruti al-jam'i bisafar. Dengan syarat-syarat yaitu jamak karena safar. Yaitu karena kalau jamak takdim ya tadi ada berapa? 6 ya si tadi. Dan 6 meskipun ada yang mengatakan 7 ya. Kemudian kalau jamak takhir tadi ada 2, yaitu sama. Al-Jum'atu sholat Jum'at. Al-Jum'atu rok'atani tu'adiyani waktau zuhri fil yaumil ma'rufi. Yaitu 2 rokaat yang dikerjakan di waktu zuhur. Di waktu zuhur, ya. Jadi kapan dikerjakan? Di waktu zuhur. Fil yaum al-ma'ruf, di hari yang telah diketahui. Ya, sudah ma'ruf ya. Dan ini bukan ganti dari sholat zuhur, dan bukan sholat zuhur yang dikosor. Tapi sholat Jumat adalah sholat yang berdiri sendiri. Syurutu wujubi al-jum'ati, syarat wajibnya sholat jum'ah. Maka kalau tidak terpenuhi syarat ini, belum wajib. Syurutu wujubi wujubil jumu'ati sab'atun, syaratnya ada 7. Yang pertama al-islamu islam. Meskipun misalnya masa lampau, orang murtad terkena kewajiban ini. Kemudian kalau kafir asli tidak, wal bulughu balig, sehingga anak kecil tidak ya, tidak ada kewajiban sholat Jumat. Ya nanti diperintah umur 7 tahun ketika sudah tamyiz, dipukul kalau tidak melakukan ketika umur 10 tahun seperti sholat fardu. Kemudian al-aqlu berakal, wal-huriyatu merdeka. Kemudian al-zukuratu laki-laki, wasihatu sehat. Sehat, kemudian wal-iqomah. Jika sakit tidak ada kewajiban ya. Yang kemarin sudah kita bahas yaitu uzur-uzur untuk sholat, tidak mengerjakan sholat jamaah atau jumat sudah kita bahas ya. Kemudian wal iqamatu dia mukim. Ya, di ikhtirasnya di catatan kaki sudah ada, tidak ada kewajiban sholat jumat bagi kafir asli, anak kecil, orang gila, pingsan, budak, perempuan, khunsa, yang punya jenis kelamin laki-laki atau dan perempuan, atau orang yang sakit yang berat untuk hadir. Ini sakitnya seperti apa? Seperti sakitnya orang yang apa berjalan menuju tempat sholat ketika ada hujan. Masakohnya itu sama seperti itu. Berarti tidak begitu berat juga sakitnya ya. Tidak sampai yaitu tadi mubih untuk julus tadi ya. Ini hanya masakohnya itu seperti masakoh orang jalan terkena hujan menuju masjid. Ini juga dia kalau untuk hudur sampai ke tempat tempat sholatnya, ini dia berat. Maka boleh dia tidak sholat Jumat. Dan juga semua uzur yang sudah dibahas menjadi uzur untuk tidak melakukan sholat Jumat dan jamaah yang sudah kita bahas. Dan bagi orang yang sakit, disunahkan jika mampu untuk mendatangi sholat Jumat. Nah, kalau sudah datang, dia sudah datang di tempat pelaksanaan, maka wajib, menjadi wajib baginya, enggak boleh pulang. Ini kalau sudah haldoro waqta iqomah pelaksanaannya. Enggak boleh balik. Kalau sudah sampai sana, kuat, kemudian enggak boleh dia balik kalau sudah datang apa pelaksanaan sholat. Jadi mukim ya, kemudian musafir tidak. Surutu sihatil jumati, syarat sah jumat, sholat jumat. Surutu sihatil jumati sitatun. Ada 6, yang pertama qunuha kulluha fi waqti zuhri. Jadi semua 2 rakaat tadi ya, plus khutbahnya, ya, ma'a khutbataiha, harus dilakukan di waktu zuhur. Artinya belum masuk waktu asar, masih waktu zuhur. Ya. Di catatan kaki seandainya waktunya sempit, ya. Ini sudah mau asar, ya. Sudah mau asar. Kalau untuk sholat Jumat plus 2 khutbah itu enggak bisa. Bagaimana ini? Maka mereka melakukan takbiratul ihram, ya, niatnya adalah sholat zuhur. Karena untuk sholat Jumat plus khutbahnya enggak bisa. Waktunya sudah mepet. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua, kalau dia sudah sholat, mereka sudah sholat Jumat, Ya, sudah sholat Jumat, di tengah-tengah sholat Jumat, waktunya sudah habis. Maka dia mereka menyempurnakan menjadi sholat zuhur. Niatnya apa? Sholat Jumat. Yang dilakukan sholat zuhur. Ya. Ya dia apa? Niatnya tadi kan sholat Jumat. Tapi di tengah-tengah sholat, waktunya habis. Maka enggak boleh dia, mereka enggak boleh menyempurnakan sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu harus di waktu zuhur semuanya. Terus bagaimana solusinya? Mereka menyempurnakan, melanjutkan sholatnya. Ya, melanjutkan menjadi 4 rakaat sholat zuhur. Ya. Jadi ada istilahnya apa? Dia nawa wa ma shola. Nawa wa ma shola. Nawa wa ma shola. Dia nawa sholat Jumat. Wa ma shola. Ma shola. Tidak sholat Jumat. Ya. Tapi dia sholat wa ma nawa. Dia sholat zuhur. Tidak niat sholat zuhur. Ini seperti itu istilahnya ya. Dan di sini wajib mengganti sholat zuhur, niatnya tidak perlu ditajdid, diperbarui tidak. Ya niatnya di awal tadi sholat Jumat karena waktunya sudah habis, dilanjutkan langsung sholat zuhur. Qaunuhu kuluha fi waqti zuhri wa iqamatuha fi khuttatil balad. Ya, khuttatil balad itu di tempat pemukiman ya. Di tempat pemukiman. Jadi dia di dalam apa? Batasan area pemukiman, dalam area pemukiman, karena nanti daerah itu kan ada pemukiman, kemudian di luar daerahnya, misalnya ada lahan kosong, ya itu bukan, tapi di daerah pemukiman. Di pemukiman dan di daerah yang situ, orang yang safar tidak boleh kosor, artinya ya belum keluar dari daerah pemukiman tersebut. Yang di sini disebutkan dihukumi seperti abnya itu sarodip, ya ruang bawah tanah, kemudian gua-gua yang di situ memang ditempati, ya, ditempati mirip satu perkampungan seperti itu. Utoh itu tadi satu daerah yang ada apa diberi tanda-tanda batas itu ya. Wan tu sholat kemudian sholat dilakukan tu sholat arok atau al ula untuk rakaat yang pertama minha dari dua dari sholat Jumat itu jamaatan. Jadi disyaratkan rokat pertama harus berjamaah. Lalu rokat kedua bagaimana kalau enggak berjamaah? Ya enggak apa-apa, karena yang disyaratkan apa? Di rokat pertama. Maka misalnya dia mereka melakukan sholat Jumat, ketika rokat pertama sudah berjamaah, kemudian di rokat kedua mereka mufarokoh, sholat munfarid sendiri-sendiri, maka sah sholat Jumatnya. Sah apa? Sholat Jumatnya. Karena yang disyaratkan untuk berjamaah itu hanya di rakaat pertama saja. Di rakaat pertama berakhir sampai ya sampai sujud ke dua ya. Sampai sujud ke dua. Misalnya imamnya batal ya. Imamnya batal kemudian udah sholat sendiri-sendiri ya. Gitu. Misalnya seperti itu. Maka sah. Wa kaunu musalliha arba'ina. Orang yang sholat itu jumlahnya 40. Sampai selesai ya. 40 ini sampai selesai. Kapan 40 ini? Dari awal khutbah sampai selesai sholat. Ya, sampai selesai sholat harus 40, minimal 40. Sehingga kalau jumlahnya misalnya pas 40, misalnya ya, pas 40 dengan imam. Kemudian misalnya ada salah satu yang batal, maka batal semuanya. Ya, sudah pernah kita contohkan kemarin di Fathul Qorib kalau tidak salah ya. Misalnya apa? Dia satu orang ini belum salam. Yang lainnya sudah salam semua, 39. Pulang sudah sampai di rumah. Yang satu ini ketinggalan di masjid. Dia belum salam, batal. Ya sudah batal semua. Ini sudah pernah kita contohkan kemarin yang apa? Batalnya seorang itu membuat batalnya sholatnya orang sudah di rumah. Gitu. Sudah di rumah itu jadi sholatnya batal. Itu sholat Jumat. Karena disyaratkan 40 ini kalau diandikan pas 40 ya. Kalau lebih ya aman ya. Intinya 40 tadi. Kemudian tadi kalau sudah batal, dia ngulangi sholat Jumat, kalau memungkinkan ya. Kalau nggak memungkinkan, sudah pada menyebar gitu kan, pergi kemana-mana ya sholat duhur nanti jadinya. Ini mau, ini sudah ada yang batal satu, berarti sholat Jumat kita batal semua. Dan sekarang kita sholat Jumat lagi. Oh, jumlahnya tinggal 25. Yang satu sudah pada pergi. Ya, berarti kita sholat duhur. Karena tidak memungkinkan. Tapi kalau masih memungkinkan jumlahnya 40, ya udah sholat Jumat lagi. Karena batal. Kaunu musalliha arba'ina. Arba'ina minal muwatinin. Yaitu muwatin. Kemudian alladzina tajibu alaihim al-jum'ah. Ini 40 ini ada syaratnya ya. Tidak semua yang hadir itu terhitung dalam hitungan 40. Dia harus mustautin, yaitu orang yang tidak bersafar dari tempatnya, baik itu di musim panas atau dingin, kecuali hajat. Artinya dia orang yang menetap di situ. Ya, orang yang menetap di situ. Tapi di sini tidak diberi tambahannya. Jadi yang 40 itu ya. Yang 40 itu dia harus terpenuhi syarat yaitu mustautin tadi, wah asli penduduk setempat, bukan orang mukim. Ini yang sulit dipenuhi. Kalau mukim itu orang yang bukan penduduk setempat, ya misalnya dia apa? Mahasiswa atau santri. Nah, itu dia bukan mustautin. Karena nanti dia akan kembali ke daerahnya, ini namanya mukim. Meskipun dia jumlahnya 100 gak terhitung dalam hitungan 40. Kemudian muslim, laki-laki merdeka, mukalaf ya. Sehingga santri-santri itu tidak terhitung dalam hitungan 40. Yang terhitung dalam 40 adalah yaitu muslim, merdeka, berakal, muslim, merdeka, laki-laki, ya, kemudian mukallaf tadi. Kalau perempuan datang banyak yang enggak terhitung, anak-anak juga enggak terhitung. Kalau di pondok pesantren itu misalnya jumlahnya 300 ya. Yang mustautin 30 ya. Tidak sah sholat Jumatnya menurut mazhab Syafi'i ya. Kalau mazhab lain ya beda lagi urusannya. Karena santri-santri itu namanya mukim, bukan mustautin. Mustautin itu ya penduduk setempat yang menetap di situ. Minal muwatinina alladzina tajibu alaihim al-jumat. Ya, alladzina tajibu alaihim al-jumat tadi muslim, kemudian apa? Laki-laki merdeka mukallaf. Tadi harus terpenuhi itu. Wa ada musabaqi, kemudian syarat lain wa ada musabaqi au muqaranati jumatin ukhra laha fi baladiha. Tidak didahului dengan jumat yang lain atau berbarengan dengan jumat yang lain di daerah tersebut. Jadi harus satu, kalau satu daerah jumat salat jumatnya satu. Kalau didahului ya, yang sah yang pertama, ya ada salat jumat dua kali. Yang sah yang pertama kali. Ya. Takbiratul ihramnya siapa yang duluan? Kalau bareng bagaimana? Ya, dua-duanya batal. Ya, dua-duanya batal. Ini dengan syarat memang masih bisa dikumpulkan dalam satu masjid, satu tempat ya. Kalau sulit ya tidak mengapa, tapi kalau di masjid ini masih cukup ya. Masih cukup menampung semuanya, kok kemudian membuat sholat Jumat di tempat di masjid yang lain, masih satu daerah, maka ini tidak sah. Yang belakang enggak sah. Kalau bareng maka batal semua. Kemudian wataqadumu khutbataini. Didahului oleh dua khutbah. Berarti sudah khutbah ya syaratnya. Arkanul khutbatain, rukun-rukun khutbah yang pertama hamdullahi fihima, yaitu muji Allah SWT. Kemudian wasolatu ala fihima, itu berarti di dua khutbah ya. Kalau ada kata-kata fihima berarti di khutbah pertama dan khutbah kedua. Kemudian wasolatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ali wasofi wasallam fihima. Salat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga di khutbah pertama dan kedua fihima di dua. Wal wasiatu bitaqwa fihima. Kemudian wasiat takwa juga di khutbah pertama juga khutbah kedua. Ini rukun ya. Rukun kalau enggak di apa? Laksanakan batal. Enggak sah. Wasiat takwa misalnya usikum bitaqwallah, atiullah ya. Itu ada motivasi untuk melakukan ketaatan dan peringatan untuk menjauhi kemaksiatan. Ini wasiat takwa juga di khutbah pertama dan kedua. Sehingga tiga ini, muji Allah, kemudian sholat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian wasiat takwa, tiga-tiganya harus ada di khutbah satu dan khutbah kedua. Wa qira'atu ayatin, membaca satu ayat minal Quran fi ihdahima. Kalau membaca ayat ini boleh di salah satunya, boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua. Tapi yang afdal di khutbah pertama. Karena khutbah kedua nanti di situ harus ada doa biar nanti apa? Ya seimbang gitu ya. Jadi di matan disebutkan sholat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ali wa sobi wa salam, tadi ya Pak, keluarga dan sahabat. Nah itu kalau untuk sholawat dan salam pada keluarga dan sahabat ini sunnah. wajib tadi salat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa du'a'u lil mu'minina fil akhirah. Doakan untuk kaum mukminin, orang-orang beriman untuk kepentingan akhirat. Doa untuk akhirat ya. Ya, mintakan ampun dan seterusnya ya. Bukan kepentingan dunia, misalnya biar hartanya banyak atau dan misalnya. Ini ukhrawi. Misalnya hanya mengatakan rahimakumullah ya. Dan sunahkan nanti lil mukminat juga ya. Lil mukminin wal mukminat. Syurutul khutbata ini syarat dua khutbah. Syurutul khutbata ini salah tata asyara. Syarat dua khutbah ada 13. Dua khutbah ya. Dua khutbah Jumat. Adapun khutbah yang lainnya tidak disyaratkan kecuali hanya didengarkan. Apa bisa didengar? Bisa didengar, kemudian khotibnya laki-laki. Syurutul khutbata ini yang pertama al-zukuroh laki-laki. Kalau perempuan berkhutbah tidak sah. As-sama didengar oleh ya 40 orang yang diwajibkan sholat Jumat tadi. Ya kalau imamnya termasuk di situ berarti ya intinya yang 40 tadi ya. Kemudian apakah disyaratkan harus benar-benar didengar atau yaitu bisa didengar kalau kondisi normal. Ya, maksudnya kalau menurut Ibnu Hajar itu harus bil fi'li itu harus benar-benar didengar. Jadi dia harus mendengar. Tapi kalau bil quwah itu nanti meskipun dia enggak mendengar, enggak apa-apa. Enggak terdengar, tapi seandainya fokus, ya enggak ada gangguan, maka akan mendengar. Namanya bilquwah. Sehingga kalau menurut Ar-Romli lebih ringan. Ya. Kalau menurut Ibnu Hajar, bilfi'li itu lebih berat. Wa wuku'uhuma fi khutati abniyah. Khutbahnya saat pertama dan kedua itu di batas pemukiman tadi ya, di area pemukiman. Khotibnya itu di area situ. Meskipun nanti yang mendengar bisa di luar situ ya, catatan kaki demikian. Sehingga enggak boleh di luar situ khotibnya ya. Luar apa? Pemukiman tadi. Wa taharatu 'anil hadatsaini, suci dari dua hadas. Si khotibnya ya. Khotib harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Seandainya khotibnya itu batal, ya, kemudian dia nanti langsung bersuci, dia mengulangi dari awal rukun-rukunnya yang, misalnya dia sudah tahmid, sudah solawat, wasiat takwa, kemudian batal. Langsung dia wudu, ngulangi dari awal lagi, harus tahmid lagi. Jadi kalau khotibnya batal tidak sah. Wa taharatu 'anil najasati fil badan wa tsaub wal makan. suci dari najis di badan, baju dan tempatnya. Ya, ada catatannya. Baik, sudah dipahami. Kemudian satrul aurah, menutup aurat. Khatibnya harus menutup aurat. Kemudian wal qiyamu alal qadir. Khatib harus dalam keadaan berdiri jika dia mampu. Jika tidak mampu ya dengan duduk, tidak apa-apa. Jika mampu ya berbaring, miring. Sudah pernah nemui belum khatibnya berbaring, miring? Dan yang lebih utama dia minta untuk diganti. Kalau sakit nggak usah maksakan diri. Ya. Tapi bisa jadi di satu daerah itu kan ada yang apa nggak bisa jadi khotib kan ada yang gitu kan, yang daerah-daerah terpencil itu bahkan ada yang mungkin kalau Jumatan itu yang nggak menemukan khotibnya, nggak ada yang bisa gitu. Nah ini mungkin bisa terjadi seperti itu ya. Cuma dia saja yang bisa, yang lainnya memang awam semua. Mau jadi khotib, mau ngomong apa kan gitu kan. Dia enggak punya ilmu sama sekali. Nah, itu kan terjadi daerah-daerah yang minim dakwah ya. Nah, itu kemudian dia enggak mau berdiri ya duduk, enggak bisa duduk ya berbaring. Baring miring ya. Wal julusu bainahuma biqadri tumakninati sholati. Duduk di antara khutbah pertama dan khutbah kedua seukuran tumakninah salat. Nah, di sini seukuran tumakninah salat, tetapi yang sempurna seukuran bacaan surat Al-Ikhlas dan disunahkan membacanya. Allahu alam. Wal muwalatu bainahuma dan muwalah berkesinambungan di antara khutbah, catatan kaki maksudnya antara rukun-rukunnya, tidak ada jeda yang lama. Juga ya kemudian wal muwalatu bainahuma wa baina shalah di antara khutbah dengan salat, maksudnya ketika khutbah selesai harus segera salat. Jedanya lihat di catatan kaki, yaitu dia salat sebelum berlalu sebelum berlalu waktu setelah selesainya khutbah kedua, berlalu waktu seukuran 2 rakaat minimalnya sah. 2 rakaat ringan minimal sah. Ya, misalnya 2 rakaat 3 menit ya, sebelum berlalu 3 menit ya, seperti itu. Ini apa ini? Sunnah atau syarat? Syarat ya. Syarat. Jadi kalau misalnya khotibnya habis apa? Khutbah istirahat dulu gitu kan, misalnya layah-layah gitu kan, layah-layah dulu nanti sampai lama ya, ini sah tidak sah ya, karena ini syaratnya kan gitu tadi, nanti sholatnya nanti ini tak istirahat dulu misalnya kecapean atau Allah alam suwab. Pokoknya dikuasai dulu teorinya ya. Walaupun mungkin cara praktek tidak pernah dijumpai atau susah dibayangkan, itu urusan nanti. Sudah enggak usah bingung dengan yang itu. Pokoknya itu dipahami. Nanti kalau ketemu ya itu nanti bisa menjadi solusi, menjadi apa? Jawaban. Enggak usah banyak pertanyaan, apa mungkin kayak gitu, apa mungkin kayak gini ya, guys. Nanti urusannya, nanti enggak belajar-belajar kalau banyak tanya gitu. Ya. Fikih itu banyak di situ apa? Persoalan-persoalan yang jarang terjadi bahkan sulit terjadi disebutkan ya. Itu justru malah salah satu kelebihan dari para fuqaha yang cerdas, bisa mengandaikan suatu masalah, bisa membuat satu gambaran yang saat itu belum ada kemudian ternyata ada sekarang. Nah, itu kalau enggak cerdas enggak bisa ya. Kemudian wa qaunuhuma bil arabiyah, khutbahnya dengan bahasa Arab, yaitu rukun-rukunnya tadi. Rukun-rukunnya pakai bahasa Arab meskipun khotib dan mendengar gak paham ya. Gak paham. Innalhamdulillah artinya apa? Ya, pokoknya itu rukun ya. Karena disebutkan di sini rukun. Jadi wasiat takwa tadi ya, ittaqullah ya, atiullah ya. Artinya apa? Itu wasiat takwa pokoknya. Jadi, walaupun khotibnya dan yang mendengar tidak memahaminya. Yang rukun ya tadi ya. Di sini kan rukun-rukunnya. Kemudian kita lanjutkan wa isma'uhuma arba'ina tan aktu bihim al-jum'ah. Diperdengarkan dua khutbah tadi kepada 40 orang yang terhitung dalam sahnya sholat Jumat. Tan akid sah Jumat Jumat. Diterhitung dalam hitungan 40 sahnya sholat Jumat. Menjadi syarat sahnya sholat Jumat. Diperdengarkan pada 40 orang yang terhitung menjadi syarat sahnya sholat Jumat. Itu diperdengarkan dengan cara mengeraskan suaranya sehingga nanti benar-benar didengar menurut Ibnu Hajar. Baik, demikian dapat kita pelajari. Pertanyaan, apakah harus 24 jam dan jaraknya 89 km jika waktunya kurang dari itu? Waktu tadi itu kan untuk gambarannya. Maksudnya gambaran itu dua marhalah itu adalah perjalanan 24 jam, binatang tunggangan yang ada beban muatan. Gitu maksudnya. Bukan masalah sekarang ditempuh dengan pesawat jadi sebentar kemudian nggak boleh. Nah, kosor enggak, tetap safar. Yang dianulah jaraknya, bukan apa sampainya ditempuh berapa lama untuk saat ini. Jamak takhir tadi sudah ya, jamak takhir. Apakah ada keharusan seurutan waktu sholat tadi jamak takhir? Boleh tidak urut ya, kalau jamak takhir. Kalau jamak takdim harus urut. Ini juga sama, jika marhalatain ditempuh pesawat 1 jam, ya boleh qasar. Tadi intinya marhalahnya, bukan ditempuh dengan apa. Batas wilayah, kalau lihat di keterangan bahwa itu, dia kecamatannya. Ya jihad diberi contoh Hijaz dan Hindi dia ya memang maksudnya arahnya ke arah sana maksudnya ke arah area itu meskipun di tepatnya di mana tidak disebutkan Allah Ta'ala alam. Berarti misalnya sudah marhalatain tapi masih dalam pagar berarti arahnya seberapa luas ini nggak terbayangkan. Ini marhalatain itu 100 berapa 80-an kilo. Ini bukan ya, jadi cukup sekitar area kecamatan. Ya, sebagian pertanyaan Nana belum jelas, mungkin pas tadi di materi ya. Kalau qobliyah dan ba'diyah seperti tata cara tayamum, tata cara ditetapkan kaki dengan tayamum, ya intinya tayamum hanya untuk satu kali fardu dan boleh untuk kesunahan yang lainnya. Ya, seperti itu, tergantung niatnya. Kalau niatnya untuk fardu duhur, maka boleh untuk fardu dan sunnah-sunnah yang lain. Tapi nanti kalau mau sholat asar, jamak tadi ya tayamum lagi, kan harus dua, harus satu tayamum, satu sholat fardu saja. Tahalul ya sudah, tahalul, salam keluar dari sholat. Itu namanya tahalul kan. Kalau taharum itu kan takbiratul ihram, diharamkan halal yang diharamkan. Kemudian kalau sudah salam, sudah dihalalkan. Demam apakah bisa jadi uzur? Ya dilihat, kalau demam ringan ya enggak masalah. Nah, kalau sudah demamnya menggigil, ya sudah apa, gemetaran, enggak bisa jalan aja susah ya. Tapi kalau demam biasa ya dilihat. Itu kan tadi ada dobitnya ya, seperti apa. Sholat Jumat. Sholat Jumat hukumnya ya fardu ain bagi yang tadi. Jadi yang tadi yang disebutkan tadi, syarat wajib. Sholat Jumat secara virtual. Yang aneh-aneh ini. Kalau yang batal, dosanya ditanggung yang batal. Dosanya, kalau tadi sholat Jumat, ya ya dia tidak dosa. Gimana mau dia? Wah, batal sholat biasa. Sholat. Doa akhir khotbah apakah dengan bahasa Indonesia? Ya, tadi dilihat rukun-rukunnya harus pakai bahasa Arab. Ya, ya kalau ditambahi ya tidak apa-apa. Diterjemahkan. Sunnah baca surat Al-Ikhlas, kalau lihat ibaratnya itu untuk yang berkhutbah. Nggak tahu kalau untuk makmumnya, belum tahu. Tetap disunahkan atau enggak. Demikian yang lainnya disimpan pertanyaannya. Subhanallahi walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk safar yang